celah jendela menembus perlahan jatuh di wajahnya. Ku pandangi terus wajahnya yang tulus dalam mimpi-mimpinya yang indah. Ku buka jendela, langit biru terbentang. Ku gapai gadisku ke alam yang indah. Securi merpati terbang di udara, bercanda dalam buai asmara. Merpati terbang tinggi mencari kebebasan. Merpati terbang menembus birunya langit, menyibak rahasia biru terbentang. Ku gapai gadisku ke alam yang indah. Securi merpati terbang di udara, bercanda dalam buai asmara. Merpati